ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa wala wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyaikhina wa liman lahu haqqun alaina. Allahumma ihdina lima ikhtulifa fihi minal haqqi bi'idznik innaka tahdi man tasya' ila siratin mustaqim. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa barik lana fi 'ilmina wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal 'alamin. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bi 'ilmihi fid darain. Al-qa'idatu at-tasi'atu 'asyrata. Kaidah yang ke-19, la ibrata bidh-dhannil bayyin khata'uhu. Khata'u i'rabnya sebagai apa itu? Sebagai fa'il dari al-bayyin. Itu al-bayyin itu apa? Isim atau fi'il? Isim. Fa'il itu ada kalau ada apa? Ada fi'il. Ini isim. Gimana? Hah? Apa? Isim apa itu namanya? Bayyin. Bidzanni al-bayyinu al-bayyini khata'uhu. Al-bayyin itu apa? Masdar itu. Bayyana yubayyinu bayyinan. Itu namanya apa? Masdar beramalan. Makna al-qaidah, makna kaidahnya. Taqaddama anna dhann min maratibil idrak. Telah berlalu bahwasanya dhann, ya, prediksi itu termasuk tingkatan masalah al-idrak, pengetahuan. Wa ghalibul ahkam syar'iyyati tubna 'ala dhannil ghalib, dan kebanyakannya hukum atau rata-rata hukum syar'i itu dibangun di atas dhannil ghalib. Prediksi kuat. Itu rata-rata seperti itu. Tidak dibangun di atas syak, tidak harus yakin. Ada yang dia harus yakin, tetapi rata-rata 'ala dhannil ghalib. Lakin idza buniyal hukmu 'ala dhannin, akan tapi apabila hukum dibangun di atas perkara dhann, tsumma tabayyana khata'uhu, kemudian menjadi jelas kekeliruannya atau ketahuan ternyata keliru, khata', salah, kana batilan, maka hukum tersebut menjadi batil, ya. Wa wajib ruju'u ila hukmil yaqin, maka wajib kembali ke hukum yang yakin. Hadza ma'na al-qa'idah. Ini makna kaidah. Artinya apa? Kita terkadang ijtihad. Tidak tahu ketika safar arah kiblat mana. Ijtihad. Lihat, oh ternyata insyaallah ini kayaknya nih. Ini. Ya. Melihat kepada arah mata angin. Kepada arah matahari. Kepada arah bintang dan seterusnya. Insyaallah ini. Ternyata apa? Ternyata di waktu sholat berikutnya ketahuan keliru. Oh, ternyata anak keliru sholat sebelumnya ini. Maka kita katakan berarti itu ijtihad yang keliru. Bana khata'uhu. Ya, al-bayyin khata'uhu. Pasti jelas kesalahannya. Maka kaidahnya la ibrata bidzan al-bayyin khata'uhu. Tidak dianggap dzan. Ijtihad tadi itu yang dengan dzan tadi. Ya, al-bayyin khata'uhu, yang pasti kesalahannya. Maka kita katakan salat yang tadi itu batil, keliru. Ya, wajib kita kembali kepada hukum yakin, yaitu keliru berarti kita ulangi salat kita, ya. Dalil qaidah, dalilnya apa? Qauluhu ta'ala wa innad dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Ya, sejatinya dhan itu tidak cukup atau tidak la yughni minal haqqi syai'a, tidak memberikan kebenaran sedikit pun. Wajul istidlal annal asl huwal amal bil yaqin, hukum asalnya beramal dengan yang yakin, ya, wa huwal haq, dan itu yang kebenaran yang pasti. Wa inna ma yantaqal ila dhann 'inda 'adamil yaqin, dia turun ke derajat dhann ketika tidak yakin. Amma ma'a wujudil yaqin fadhannu la yughni syai'a. Adapun ketika sudah yakin keliru ijtihadnya, maka kita katakan adzan tidak dianggap sama sekali, tidak bermanfaat sama sekali. Nah, dia sedangkan di ayat tadi dikatakan wa innadzan la yughni minal haqqi syai'a. Kapan itu? Ketika ada yakin, yaitu yakin khata. Ya, maka yakin khata, maka kita katakan kembali kepada yakin. Yang dzan tadi diapakan? Tidak dianggap la yughni minal haqq syai'a, kata Allah Subhanahu wa taala. Min tatbiqatil qaidah, law dhanna syakhsun law dhanna syakhsun baqa'al lail, kalau seseorang dia prediksinya ini masih malam, ini puasa dia. Kalau kita puasa, kita apa? Mau berbuka, al asal hukum asalnya belum waktu buka. Ya, belum waktu buka. Sampai apa kita lihat matahari terbenam, ya. Atau kita mendengar qaul fiqh, ya, dari muadzin yang tahu itu, atau dari ahli falak yang mengetahuinya dengan jadwal yang ada ini. Ya. Kalau melihat langsung kan yakin. Ya, melihat langsung muta'adzir, sulit kita. Tidak bisa, harus kita pergi ke ujung pantai, harus kita di lautan dan seterusnya. Maka apa? Maka dengan dhanul ghalib, yaitu ucapan orang thiqah dari kalangan ahli falak atau muadzin yang dia i'timad berpegang kepada jadwal ahli falak. Itu hukum asalnya. Nah, kalau dibalik, kita balik berarti hukum asalnya kalau kita kalau kita mau sahur, ini sudah pagi atau belum, ya, sudah subuh atau belum, kita katakan al asal baqaul lail, ya, baqaul lail, ya. Nah, di sini sebutkan law dhanna syakhsun baqaul lail, kalau dia mengira itu masih malam, fi ramadan, pada posisi ramadan pada malam ramadan, fa akala, kemudian dia makan, ini masih malam, ini masih apa, mungkin ini masih jam 4, belum azan ini. Mati lampu tempatnya, tidak ada listrik, tidak kedengaran muadzin, maka apa? Makan dia. Summa tabayyana annahu akala ba'dal fajr. Ternyata apa? Dia buka jendela, ya ilah, sudah apa? Naik matahari. Nah, sudah ada cahaya matahari. Ternyata dia ketinggalan subuh. Ya, kita katakan banal khata ini. Ya. Maka kita katakan wajib dia imsak, kemudian dia harus qada, ya, dia wajib imsak plus qada, ya. Karena apa? Karena dzan yang tadi dia kira masih malam, masih boleh makan, itu yakin pasti kelirunya, yaitu dengan melihat sudah fajar. Ya, aw dzanna ghurub asy-syams, atau sebaliknya, dia kira sudah masuk waktu buka puasa, ghurub syams. Fa'aftar, makan dia. Tsumma tabayyana 'adam ghurubiha, ternyata dia makan, habis makan baru dia lihat jam. Oh, ini ternyata masih belum waktu azan. Ya. Dia keliru. Maka kita katakan batal puasanya. Ya. Tinggal 1 menit misal, batal puasanya. Tinggal 1 menit. Ya, batala shaumuhu fi al-halain, fil halaini, ya, mestinya dia katakan batal shaumu fil halatain, batal puasanya pada dua keadaan. Yang kedua, contoh yang kedua, jadi seperti itu, kita bulan puasa sekarang ini hendaknya yang muadzin itu ihtiyat, dia ngambil waktu ihtiyat, dia lihat jam yang ada, sudah lihat jam, sudah jam misalnya 6:00 waktu buka, ya misal. Ya, dia lihat jam 6:00 sudah. Jangan dulu di azan. Ya, 6:01 baru di azan. Kenapa? Karena itu tadi, karena ihtiyat lidin, ya, hati-hati terhadap agama. Sabar 1 menit, ya, sabar. Khawatirnya apa? Itu jam yang kecepatan, itu yang dikhawatirkan. Ya. Kalau ini tidak masalah, ini i'timad dengan ini sudah tidak ada masalah. Tapi itu tadi khawatir jamnya kecepatan. Kecuali waktu subuh ya, kalau waktu subuh memang ini kecepatannya. Sudah banyak yang apa yang melakukan penelitian kecepatan. Yang kedua, lau qala syakhsun mukhatiban imra'atan yadhunnuha ajnabiyyah. Nah, ini pembahasannya si Ubed ini, Ubed suka ini. Ya, lihat Ubed, fokus dulu. Lau qala syakhs mukhatiban imra'ah. Nah, kalau misalkan Ubed dia mukhatib, dia khitbah kepada wanita. Yadhunnuha ajnabiyyah. Dia pikir, ah ini bukan mahram saya nih. Ini insyaallah ini sudah lurus rambutnya. Ya, ada bengkok-bengkok dikit enggak masalah. Ya. Ya. Berarti bukan ini. Kasusnya dia sudah jadi istri. Ah, kalau sudah jadi istri si Hanif aja. Ya. Sudah jadi istrinya si Hanif. Posisinya berarti apa? Posisinya mereka berkemah ini ya. Gelap. Gelap dikiranya apa? Istrinya. Dengan kok ada istri anak ya, di sampingnya dilihatnya ada orang lain ya, ada si Lutfi misal. Wah, kok ini siapa ini Lutfi ini? Ya. Dia ngomong aja anti talib ya. Dia enggak tahu istrinya atau bukan, tapi dia kira ajnabi ya. Ternyata itu istrinya. Anti talib. Tsumma tabayyana annaha zaujatu. Oh, itu istri saya. Terus habis itu si Lutfi bilang, saya ini saudari, saudara sepersusuan dengan istrinya antum ini. Ya, saudara sepersusuan. Kenapa harus ini? Kami mahram. Ya, kami masih mahram. Aduh, katanya sudah saya talak. Ya, insyaallah enggak jatuh itu karena saya pikir ajnabiyah. Ah, enggak jatuh. Sekarang dhannya dia ajnabiyah. Dhannya si Hanif ajnabiyah. Ya. Kalau memang betul ajnabiyah kan tidak ada lagun ya, ucapan dia tidak dianggap. Ternyata itu istrinya. Itu bukan ajnabiyah. Maka kita katakan banal khata, al bayyin khata'uhu. Ya. Berarti itu bukan ajnabiyah, itu istrinya tum. Maka jatuh talaknya, taluqat, jatuh talaknya. Walau nada ihda zaujatayh. Dia panggil, contoh kedua, dia panggil salah satu istrinya. Ya, ini dua istrinya. Kalau ini Zakir ini. Ya, dua istrinya. Walau nada ihda zaujatayhi fa ajabathu. Maka salah satunya menjawab al-ukhra fa ajabatul ukhra. Dia panggil misalkan apa? Istrinya siapa? Namanya Iya. Hah? Jangan Siti lah. Mbok Iem ya. Dapat orang ini, orang pasar situ. Fa ajabatul ukhra. Ya, dia panggil yang itu, yang lain yang jawab. Istri yang kedua yang jawab. Faqala, dia katakan anti taliq. Ya, anti taliq. Paham kasusnya ini? Dua istrinya. Dia panggil yang ini. Ini yang jawab. Ya mas, dia bilang. Anti taliq, dia katakan. Panggil ini. Dia maunya yang ini. Dia yang jawab itu. Aka ketika dia katakan anti taliq, wa huwa yadhunnu allati nadaha, dia pikir yang jawab itu yang tadi itu Mbak Iyum itu tadi. Ternyata apa? Lain ya. Siapa tadi? Siti. Siti yang jawab, Siti Khadijah. Ya, yadhunnu nadaha, dia kira itu. Maka kita katakan jatuh. Wa huwa yadhunnu allati nadaha lam tutlaq almunada. Ya, orang yang dia dipanggil itu tidak jatuh talak. Yang jatuh siapa? Yang menjawab ya. Wa tatluqu al mujibatu ya, jatuh talak yang menjawab. Zong betul ini ya, dia enggak ada dosa, enggak ada salah apa-apa. Contohnya kasus apa kalau di pernikahan itu berarti? Dia salah ini. Dia bapak ini punya apa? Punya anak kembaran misalkan, kembar tiga anaknya. Anak gadis. Ya. Anak gadis kembar tiga. Kemudian dia mau yang paling muda. Ya, yang paling muda. Dia pikir anaknya itu cuma satu. Ya, dia pikir anaknya cuma satu. Ya. Dan dipikirnya anaknya yang perempuan itu yang paling muda. Ya. Dari semua anaknya orang tua itu. Anaknya calon mertuanya. Gimana gambarannya? Berarti dia kalau dia salah sebut enggak, dia misalkan nikah maunya dengan Fatimah, dia sebut Aisyah, ya, bukan itu ya, itu lafad, enggak masuk kaidah ini. Apa contohnya dalam masalah akad itu? Nanya. Siapa ini yang Ubed, apa kira-kira contohnya? Ya, dia keliru zon, ya. Saya ya, dia isyarahkan ini, dia isyarahkan. Saya nikahkan kamu anak saya yang paling muda misalnya, yang paling besar, yang paling tinggi itu anak saya itu, yang paling tinggi di antara tiga. Dia maunya yang paling muda, itu dikiranya paling muda. Kemudian dia apa? Qabil tu, saya terima nikahnya. Ada saksi, ada syahid. Dua syahid, ya. Ternyata dilihatnya apa? Dilihatnya setelah malam pertama, kok beda orang ini, ya. Yang paling tinggi juling misal, ya. Padahal dia apa? Dia maunya yang paling muda, ya. Itu al-bayyin khata'uhu, ya. Dia kira itu yang paling muda. Masuk enggak ini? Ya. Dia apakah dia nikah dengan yang paling muda atau tetap dengan yang tinggi? Dia nikah tetap dengan yang tinggi itu. Karena apa? Karena akad disebutkan sesuai dengan lafadznya itu. Itu yang jadi ini. Itu yang jadi patokan kita. Bukan zannya dia. Zannya dia khata. Ya. Maka dia ini. Caranya ditalak, ya. Dia talak. Kemudian dia nikah dengan yang satunya itu. Setelah talak. Karena tidak ada, enggak ada iddah kalau belum dukhul, ya. Kalau belum dukhul tidak ada iddah. Dia talak, ulangi lagi. Dia talak, ternyata yang paling muda enggak mau dan dia. Ya, enggak mau dan dia. Ya sudah, balik lagi. Balik lagi enggak mau juga saya, katanya. Enggak ya. Dapat dua-duanya. Ya. Itu ada teman ana yang di Yaman, dia itu mualaf. Belajar agama semangat, masya Allah orangnya. Ya semangatlah dia. Terus ustadznya ini nawarkan, akhi antum mau nikah enggak? Siapa yang enggak mau nikah ustadz, katanya. Tapi saya ini miskin, katanya. Saya enggak bisa apa-apa. Saya enggak punya apa-apa. Saya ini belajar fokus. Ya, antum tahu anak ini fokus belajar, anak mualaf. Enggak apa-apa, katanya. Enggak usah pikirkan itu. Ini ada tiga. Ya, ada tiga, katanya. Pilih salah satu. Ya, bayangkan itu kalau antum zakir disuruh pilih tiga. Pilih salah satu. Atau Tony. Ya. Panco dulu, kata Tony. Jangan antum maju dulu. Ya. Langkai mayat saya, katanya. Terus teman anak ini ngomong, ya ustaz, antum aja yang pilihkan. Ya, pokoknya anak percaya dengan antum. Ya, masya Allah. Ustaz ini ternyata apa? ya sudah si fulana aja yang antum nikahi, itu anaknya dia itu ya. Saat itu punya anak di sana, dia salah satunya anaknya ya, dipilihkannya anaknya, nah, nikah, sudah nikah, ditinggalnya lagi belajar ke Yaman ya, sampai sekitar 6 tahunan masih belum datang, masih belum pulang dia ini, masih belajar di sana. Itu yang anak bilang kerjanya tukang pijit, dia sebulan minimal 10 juta dia dapat di sana. Nah itu apa, kalau kasusnya seperti itu dia salah sangka, maka apa yang dilihat, akad, yang dilihat akadnya. Yang ketiga, lau dhannatil mutallaqatu annaha hamil fa anfaqa 'alayha az-zawj. Al-mutallaqah yaitu istri yang dia sudah ditalak suaminya, dia menyangka dia hamil ya. Kalau orang hamil itu kan dia dites, dites positif ya, dia pegang itu saya hamil, kemudian dia ditalak istri, dia ditalak dengan suaminya, talak orang yang hamil, kapan dia selesai masa iddahnya, setelah dia biwat'iha, setelah dia sudah, setelah lahiran ya, lahir anaknya, maka dia selesai iddahnya. Fa anfaqa 'alaiha zauj, ini kasusnya belum selesai ini, dia masih menyangka dia hamil. Fa anfaqa 'alaiha zauj, suaminya infak kepadanya, nafkah, nafkah wajib, nafkah apa, nafkah anak. Jadi kalau misalkan istri posisinya dia hamil atau ada anak yang masih kecil, maka dia berhak mendapatkan nafkah. Nafkah siapa? Nafkah untuk anaknya ya, bukan untuk ibunya ya, ibunya sudah tidak ada, talak, sudah cerai, sudah tidak ada, cari suami baru ya, untuk nafkah dan dia. Tapi anaknya wajib dia nafkahkan suaminya, karena suaminya nafkah itu kenapa? Dia kira hamil ada janin, maka dia nafkah. Mestinya apa? Kalau ternyata tidak hamil, tidak ada nafkah. Fa banat hailan, maka al-bayyin itu banat, ketahuan bahwasanya dia tidak hamil. Hail itu tidak hamil. Maka apa? Istarja'a az-zauj ma dafa'ahu. Balikin katanya. Balikin sini infak saya selama misalkan 2 bulan. Ya, saya sudah kasih uang selama 2 bulan, balikin semuanya. Tapi kalau dia ya, kan talak itu ada dua, talak bid'i dengan talak sunni ya. Talak yang bid'ah ya, dengan talak yang sunnah. Sunnah itu maksudnya boleh ya. Maka kita katakan talak yang dia bid'ah itu diantaranya kalau dia hamil. Kita talak dalam kondisi hamil, afwan, hamil ya, hamil itu yang sunnah. Kalau dia kondisi tidak hamil dan sudah dia gauli, kondisinya tidak hamil sudah dia gauli, itu talak bid'ah ya. Talak yang dia diperbolehkan itu dua waktu itu, dia tidak hamil belum digauli, atau dia kondisi hamil ya, kondisi hamil. Kasihan kan, kondisi hamil dibolehkan talak, kondisi apa, kondisi tidak hamil yang belum digauli tidak boleh. Kenapa? Karena dua waktu itu suami, agar dia mikir-mikir, waduh saya mau talak ini rugi, saya belum dapat jatah, dia bilang ya, dia mau talak ya, tunggulah, dia bilang ya, dia malam pertama lagi dengan istrinya. Kita katakan apa, kalau sudah seperti itu tidak boleh antum talak, bid'i itu ya, itu talak yang tidak disyariatkan ya, bukan pada waktunya. Kalau mazhab Syafi'i jatuh, tapi tetap jatuh, tapi dia berdosa ya. Aduh ini talak bid'ah ya, tidak mau saya ini, ah dia tunda lagi, tunda, boleh jadi waktu menunda itu baik keadaannya, berubah jadi baik, akhirnya tidak jadi talak, ya, karena perceraian itu dibenci dalam syariat, ya, benci itu perkara mubah, tetapi dibenci dalam syariat. Boleh kalau tidak ada solusi terakhir sudah, kecuali talak. Yang kedua hamil, kalau hamil dia boleh ditalak. Aduh hamil kasihannya, ya, ya akhi antum mau talak istri antum kasihan, hamil dia posisinya, ya janinnya bagaimana, kondisi mentalnya dan seterusnya. Iyalah nantilah kalau gitu, selesai dia melahirkan, selesai melahirkan tidak boleh ditalak, karena talak bid'i itu waktunya, ditalaknya selesai lahiran. Ya akhi tidak boleh, ini waktu bid'ah, ini waktu yang terlarang. Kapan jadinya saya mau talak, tidak jadi-jadi. Ya memang apa, supaya tujuannya syariat itu agar menjaga pernikahan, ya. Nah, yang keempat, lau ayyana imamuhu bi isyaratin ilaihi ka hadza, ya, mu'taqidan annahu zaid wa tabayyana ghayruh sahat salatuhu. Apa ini, pada salat lau ayyana imamuhu bi isyaratin ilaihi ka hadza. Apa maksudnya ini? Hah? Siapa yang ayah? Gimana mentayin maksudnya? Oh iya, ini dalam masalah niat. Antum udah sebutkan niat. Anak udah baca ini ya. Antum baca, pokoknya anak udah baca ini. Lau ayyana imamahu. Dia ketika niat, dia kan dalam hatinya makmuman, ya. Ada yang mentayin, dibolehkan. Ya, makmumnya mentayin, imamnya. Makmuman, dia sebutkan si Zaid di sini, ya. Atau bisyaratin ilaihi hadza, ma'muman bihadza, ya, dia katakan dia i'tiqadnya annahu Zaid, ya, yang imam ini si Zaid, fatabayyana salatnya. Kenapa khata, ya, keliru dhannya, karena kita katakan la ibrata bidzan, tidak dianggap dhan yang khata, ya, tidak dianggap dhan yang keliru. Li'annal khata' lam yaqa' fi syakhs. Kenapa? Karena kekeliruannya itu bukan pada syakhsnya, ya. Dia kelirunya pada bal fi dhan, di dhannya, prediksinya, persangkaannya saja, ya. Kalau dia katakan berimam dengan si Zaid, dia sebutkan dengan si Zaid, ternyata yang apa? Yang jadi imam Lutfi. Maka itu khata' fi syakhs. Maka batal salatnya. Ya, keliru berarti niatnya. Ya, kalau ta'yin, kita katakan apa? Ini dalam mazhab menyebutkan atau menta'yin imam itu diperbolehkan, ya. Diperbolehkan, tidak wajib. Tetapi apa? Kalau keliru menta'yin syakhs, keliru batal salatnya. Ya, batal sholatnya, makanya jangan ditayin, ya. Dia katakan dengan imamnya si Zaid, ternyata pas dia apa, pas dia lihat ini Lutfi ini jadi imam, ya, kita katakan batal sholatnya karena bayyin khata'uhu. Tetapi kalau kasus ini dia isyarah ke hadza, ya, ma'muman bihadzal rajul, dan imam ini bihadzal imam, ya, dia yakinnya dalam hatinya Zaid, ternyata bukan Zaid, maka dia katakan, dia kita katakan khata' dhannya itu, tetapi karena khata'nya itu pada syakhs, pada dhan bukan pada syakhs, maka la ibrata bidhan albayyin khata'uhu, tidak dianggap dhannya itu, ya. Nah, contoh dia lihat ada uang, ada uang, uang 100 ribu. diperiksanya kantongnya, uang 100 ribunya ndak ada. Ya mungkin ini uang anak katanya, diambilnya. Beli dia, sini semua saya traktir. Ya, traktir semua makan. Ya. Kemudian di antara yang traktir itu ada yang kehilangan uang. Ya. Lah mana uang anak hilang? Ya, dia bilang apa? Tadi anak itu dapat uang 100 ribu. Coba lihat, ada yang robek ya? Di sebelah kiri bawah. Dilihat, itu robek. Sebelah kiri bawah. Maka itu uang orang yang mendatangkan bayina. Ya, yang datangkan bukti. Apa? Bukti saya ini. Ya, kamu udah ada bukti. Meskipun dia juga hilang juga. Maka kita katakan apa? Itu dhan yang orang pertama tidak dianggap. La ibrata bidhan al-bayyin khata'uhu. Ya, dia punya dhan, hilang uang anak 100 ribu juga. Dhan anak ini uang anak. Maka apa kita katakan? Tidak dianggap. Ya antum apa? Bayarkan semua yang antum traktir ini plus ini uang 100 ribunya. Ya, ambil 100 ribunya. Ya. Siapa yang punya contoh lagi? Ini banyak ini contoh yang ini banyak. Di fikih banyak. Di kitab sholat banyak sekali ini. Ya. Dia sudah sholat, dia pikir dia sudah wudu. Ternyata diingatkan, antum tidak ingat ya tadi pas antum apa sebelum sholat antum sempat buang angin. Ya. Dia ingat-ingat kapan ya? Anak sering buang angin katanya, lupa. Ya. Ini saksi. Ya, bayyin khata'uhu, ulangi sholatnya. Ya. Jadi yang seperti itu apa? Jadi seperti itu kalau yakin. Beda kalau syak, ya. Syak. Dia katakan, tadi di dalam sholat saya buang angin atau enggak ya? Maka itu tidak dianggap kalau setelah salam. Beda kalau yakin. Ya. Yakin ini. Lihat. Al-Qaida Ashrun. Al-Asru idhafatul hadith ila aqrab awqatihi. Kum asalnya, disandarkan kejadian yang ada, kejadian yang terjadi, ila aqrab awqatihi, kepada waktu yang paling dekat. Pada waktu yang paling dekat. Dia apa? Dia sholat asar. Sholat asar. Sholat zuhur sudah, sholat asar dia. Setelah salam, dia langsung lihat ke celananya atau ke bajunya ada bekas madhi atau bekas mani. Ya, bekas madhi lah. Ya. Salam loh. Kok ini di ininya? Oh ini madhi katanya. Ya, kan madhi kan ketahuan kan? Kayak ingus itu kan madhi. Ya enggak? Ya. Bukan ingus yang kuning ya, ingus yang ini yang bening itu ya. Ingusnya orang kaya ya. Kita katakan apa? Kalau orang miskin kan enggak segitu ya. Pengalaman. Zakir banyak pengalamannya. Ini kapan keluar dia bilang, ya? Apakah setelah salam? Apakah ketika sholat atau waktu zuhur tadi? Maka apa? Ini kaidahnya. Al aslu idhafatul hadith ila aqrab awqatihi. Kau masalnya kita sandarkan perkara yang terjadi itu kepada waktu yang paling dekat. Ya, antum barusan salam, berarti apa? Di sholat asar ini. Ya, di sholat asar. Berarti antum apa? Batal sholat asarnya. Sholat zuhur gimana? Nda, itu ab'ad ba'id. Ya, sholat zuhur. Mungkin enggak mungkin, tapi jauh. Kita katakan yang paling mungkin asarnya. Maka ulangi sholat asar setelah dia bersuci. Ya. Karena tidak sah sholatnya. Beda kalau misalkan dia lihat setelah sholat asar, salam dia, sudah selesai, dia main futsal sebentar, kemudian dia lihat di bajunya yang dipakai sholat tadi ada madhi. Nah ini ada madhi kapan ini? Ya. Maka kita kata ila aqrab awqatihi, berarti sebelum ini. Itu bukan salat asarnya, setelah asar. Ya. Jadi kita katakan apa? Ila aqrab awqatihi. Ya. Berarti kan dia melihat, kemudian ada jeda apa? Main dia futsal, kemudian dia waktu salat. Bukan di waktu salat ini, tapi ini aqrab. Ya. Kalau contoh yang pertama dia salat salam melihat langsung. Berarti yang paling dekat apa? Salat. Ya. Ma'nal qaidah ay annal amral mustahdats, perkara yang baru terjadi. Idza nuzi'a fi tarikh hudutsihi, kalau kita bagi pada waktu kejadiannya, fa innahu yuhmal 'ala al-waqtil aqrab lil ab'ad, maka dia dibawa kepada waktu yang terdekat bukan yang terjauh. Li'anna al-waqtal aqrab ittafaqat tarafan 'ala wujudil hadits fihi, karena waktu yang terdekat itulah sepakat bahwasanya kedua-duanya itu ada kemungkinan terjadi, ya, sepakat bahwa mutayaqqin, itu yang yakin. Ya, gambarannya begini. Waktu dia salat asar, kemudian dia salam, pergi dia main futsal, kemudian dia lihat ada madhi tadi. Maka kita katakan ada kemungkinan ketika futsal itu, atau kemungkinan sebelumnya, yaitu pas dia sholat. Nah, kita katakan kemungkinan yang ketika waktu futsal keluar itu ittafaqat tarfan. Ya. Kita katakan mau dia waktunya keluarnya ini atau itu, pasti ini kena, ya. Paham enggak? Itu maksudnya ittafaqat tarfan. Mau dia katakan ini kalau keluarnya setelah keluarnya pas waktu sholat, berarti waktu futsal itu pasti dilewati juga kan? Yang dilewati ada najasa, yaitu madhi. Ya. Atau yang kedua, dia katakan enggak, ini pas sholat enggak ada setelahnya ini, maka dia kena juga. Maka itu yang ittafaq, itu yang sepakat, waktu yang disepakati. Ya. Berbeda dengan yang waktu sholat asar. Ya. Ini sholat asar, main futsal, dia lihat. Berarti apa? Kalau dia ternyata akrab, ya, ini dia ambil, itu tidak kena. Ya. Itu waktu sebelumnya tidak kena. Maka itu mukhtalaf fihi. Maka kita katakan, yang diambil al-mutayaqqin. Ya, yang al-mutayaqqan, yang yakin. Yang yakin itu yang ittafaqa fihi tarfan. Ya. Paham ya? No. Mana tadi? Lianna waqtal aqrab ittafaqat tarafan ala wujudil hadith fihi. Karena waktu yang terdekat itu sepakat dua kemungkinan yang ada akan kejadian itu terjadi. Fahuwa mutayaqqan, itu yang yakin. Wa ammal waqtu al ab'ad, adapun waktu yang sebelumnya yang lebih jauh lagi, itu masykukun fihi, masykuk. Ya, masykuk. Contoh ya, ana ulangi contohnya. Dia sudah salat zuhur, sudah salat asar. Setelah salam dia lihat apa? Ada madhi. Kita katakan kemungkinannya ada dua. Kemungkinannya keluar di waktu asar, kemungkinannya keluar di waktu zuhur. Iya enggak? Ya. Berarti kita katakan kalau kita katakan waktu asar, ya. Afwan, kalau kita katakan keluarnya waktu zuhur, berarti zuhur dan asar batal. Ya, dua-duanya. Iya enggak? Ya. Ini buktinya masih ada sekarang ini. Ya, kalau waktu zuhur keluar berarti dari tadi sampai sekarang belum antum sucikan, masih ada najasah. Ya, batal zuhur dan asar. Ya, berarti asar kena, ya. Zuhur kena. Tapi kalau kita katakan batal ini waktu asar ini mungkin, ya. Waktu asar, kita anggap itu waktu asar, berarti zuhur tidak kena. Jadi dua kemungkinan asar tetap kena, iya enggak? Dua kemungkinan itu asar tetap kena, maka kita ambil yang tarfan atau yang kedua kemungkinannya kena, yaitu asar. Itu mutayakin, yakin, mutayakkan, yakin kita. Beda dengan waktu zuhur masykuk, ya. Maka kita katakan al-yakin laizul bisyak, sesuatu yang yakin tidak gugur dengan keraguan-raguan, maka asar kita ini. Yang kedua itu adalah asar, bukan zuhur. Ya, zuhur abad. Nah, wahyu faham. Naam. Dalilul qa'idah istadal li hadhil qa'idah bima taqaddam. Dalilnya dengan apa yang sudah berlalu, fi adillati qa'idah al-yaqin la yazul bisyak. Ya, id hadhi mutafarri'atun anha. Ini cabang dia. Dalil al-yaqin la yazul bisyak, apa dalilnya? Hah? Hah? Oh ya, apa? Ada yang ingat? Hafal hadisnya? Iya. Ya, itu kan hadisnya ada sahabat yang dia ya, yang dia itu merasa fi batni syai'an, ya, yahissu fi batni syai'an. Ya. Kemudian dia tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengarahkan la yansarif hatta yasma'a sawtan, dengar suara, ya. Au yajitrihan, ya, dengar suara itu kalau kondisi mu'tadil, kondisi enggak ribut, ya. Kalau kondisinya banyak kipas, ya, biar dia keluarkan ya, suara torpedo pun enggak kedengaran, ya. Nah, kita katakan apa? Itu merupakan asal kaidah ini. Ini turunannya. Ini pakaiannya mani. Walam yadhkur ihtilaman, dia enggak ingat, ana enggak ada ingat. Ana itu mimpi basah. Maka kita katakan lazimahul ghuslu, wajib dia ghusl. Mandi wajib dia. Wajib. Ya. Wa tajibu alaihi i'adat kulli salatin sallaha fi akhir naumatin namaha. Wajib dia mengulang semua salat yang dia lakukan di akhir naumah. Ya, setelah akhir naum. Kamu tidurnya kapan? Ya. Ya, tidur, ana tidurnya itu tadi malam, siang ini enggak ada tidur, ya. Malam sampai pagi atau sampai jam 4 saya tidur. Lihat maninya kapan? Ini baru maghrib ini. Ya, lihat loh, kok di pakaian anak ada mani. Ya. Berarti apa? Berarti meskipun dia enggak ingat sama sekali ada ihtilam, kapan dia waktunya ihtilam itu enggak ingat, kita katakan berarti dipatokan waktu tadi malam itu keluar. Berarti setelahnya dalam keadaan belum mandi wajib. Ya. Berarti mandi dulu pertama, karena itu kewajiban. Kemudian diulang semua salat setelah tidurnya itu. Salat subuh, duhur, asar, maghrib. Ya. Kalau dia melihatnya setelah isya, isya juga diulangi. Karena dia salat dalam keadaan junub. Ya. Kenapa? Al-asl idhafatul hadith ila akrab awqatihi. Yang paling akrab, akrab dalam masalah melihat mani. Ya. Mani itu dia bisa keluar kalau dia posisi puncak syahwat. Dia enggak ada ingat sama sekali kapan. Ya, maka kita jadi patokan apa? Yang tidur itu yang paling mungkin, yang paling akrab dekat waktunya. Enggak kita katakan berarti ini yang ini mungkin yang minggu lalu ini. Ya, keluar. Jauh sekali, ya. Tidur terakhir, ya. Jadi itu kalau sudah melihat ini, itu tanda balik dia, ya. Si ini sudah balik enggak? Hari sudah balik. Udah pernah mimpi basah. Basah enggak? Siapa ini? Lihan Hafiz sudah enggak? Oh, Lihan Hafiz senior dah. Itu wajaba i'adat kulli salatin sallaha min akhir naumatin namaha. Wa mithluhu law tawadda'a min bi'rin ayyaman, dia wudu dari sumur ayyaman beberapa hari. Tsumma wajada fil bi'r najasatan, ternyata dilihatnya setelah hari ketiga misal ada najasah di sumur itu. Oh, ternyata ada bangkai di dalamnya. Pantas dari sebelum-sebelumnya itu rasanya agak kecut-kecut, agak asin-asin. Maka kita katakan antum tahu enggak kapan itu ada najasahnya? Enggak tahu. Lam ya'lam waqta hudutsiha. Dia tidak tahu kapan masuk bangkai itu. Ya. lam yalzamhu illa qada as-salawati allati tayaqqana annaha annahu sallaha bin najasa. Tidak wajib dia mengulangi kecuali qada salat yang dia yakin saja, yang dia salatnya itu di menggunakan air najis. Maka kita katakan kapan dia mengulanginya? Wahyal lati fa'alaha ba'da akhir hadas ahdatsahu. Ya, yaitu setelah akhir hadas ya ahdatsahu. Kapan itu berarti? Ya. Dia enggak tahu. Dia pakainya kapan? Dia sudah 3 hari pakainya. Ya. 3 hari. Kapan jadinya dia? Berapa sholat dia? Satu hari atau dua hari atau tiga hari sholat. Lam yalzamhu illa qada salawat allati tayaqqana annahu sallaha bin najasa. Kapan ini kira-kira ya? Kemarin anak baca anak paham ini. Ya. Hah? Lam yalzamhu illa qada. Enggak, ini masalahnya najis. Ya, nah ada najisnya berarti dia berwudu dengan najasa. Ya, jadi dia airnya itu najis semuanya. Mari kita katakan, kan kita enggak tahu kapan ini najisnya ada, ya. Kita katakan antum tahu enggak kapan ada bangkai itu? Anda enggak tahu. Kamu berapa kali sudah pakai air ini? Sudah 3 hari ini. Ya. Lam yazamhu illa qada salawat allati tayaqqana annahu sallaha bin najasa wa yallati fa'alaha ba'da akhir hadath. Ahdathahu. Oh iya, akhir dia hadath. Ya. Kapan kamu ini hadas? Ana hadas itu di hari ke ini. Hari ketiga tiga hari sebelum ini menggunakan awalnya itu setelah zuhur, ya, setelah zuhur. Di situ dia hadas, dia berwudu di situ. Ya. Nah, itu yang yakin. Ya. Yang sebelumnya yang untuk salat subuh dia kita katakan masykukun fihi. Ya, dia ragu karena bisa jadi dia belum hadas, jadi dia tidak wudu di situ. Dia akhir hadasnya kapan? Setelah ba'da zuhur dia, ya. Kalau akhir, bukan itu maksudnya ya. Kemarin baca paham ini kok ini enggak baca. Wah, ini mana bukunya enggak ada? Apa kira-kira itu? Saya baca itu ini. Coba baca Mohimi apa itu maksudnya? Masalah gini juga. Ah. Kasih. Yang ini yang dewasa belum nambah ya. Akhir hadas ahdas tahu. Oh iya betul. Nah, paham sudah ini. Ya. Karena kita katakan anak gunakan air sudah 3 hari ini. Bangkai itu ada, anak tidak tahu kapan. Ya, mulai hari pertama anak pakai atau hari kedua atau hari terakhir. Ya, maka kita katakan yang berdasarkan kaidah al-asl idhafatul hadis ila aqrab awqatihi. Kita terapkan kaidah ini dengan cara apa? Dianggap itu aqrab awqatihi. Ya. Dia ada najasa tersebut. Yaitu hari terakhir, ya, dianggap hari terakhir. Nah, hari terakhir itu dia ada berapa sholat? Ya, kita katakan di hari terakhir itu kan dia ada sholat subuh, zuhur, asar, maghrib. Ya, kalau misalkan dia taunya itu waktu di waktu maghrib misalkan, berarti kan ada waktu subuh, zuhur, asar, maghrib. Ya, kapan kamu terakhir hadas? Ya, terakhir hadas yang setelah itu wudu dia. Setelah itu menggunakan air. Ana hadas ya sebelum maghrib katanya. Sebelum maghrib ana hadas. Ya, sebelum zuhur enggak ada hadas. Ya, ada tapi setelah itu ana wudu kemudian hadas lagi, ana wudu lagi, akhir hadas. Ya, akhir hadas ahdatsahu. Berarti apa? Zuhur, afwan, maghrib. Ya, sebelum maghrib ana hadas. Ana buang air kecil misalkan, baru ana wudu. Nah, itu wudu yang terakhir itu dia ulang. Ya, dia tidak perlu ngulang yang lain. Paling akhir berarti. Nah, kenapa? Karena seperti yang tadi itu, ittafaqat tarafan, ya. Kalau dia ngulang yang asar, ya. Maghrib kena juga. Kalau dia ngulang yang zuhur, maghrib kena juga. Kalau dia ngulang yang subuh, maghrib kena juga. Maka maghrib yang kena semuanya. Ya, yang itu adalah akhir hadasnya dia. Yang itu dia menggunakan air di bir. Kita kan bisa, karena bisa jadi apa? Karena kemungkinan jatuhnya bangkai itu terakhir tadi, ya, pas anak akhir anak wudu itu dia sudah jatuh duluan, baru anak wudu atau sebelumnya. Nah, kita katakan kaidahnya al-aslu idhafatul hadis ila aqrab awqatihi. Ya. Yang paling akrab yaitu apa? Salat maghrib berarti. Sebelum salat maghrib dia yang paling dekat. Ya. Karena dia taunya maghrib ini, posisinya maghrib sudah salat. Berarti ini sebelum maghrib ini. Ya. Maka kita katakan salat maghrib saja yang dia ulang, tidak yang lain. Ya. Sama juga kalau dia misalkan katakan ana hadas itu terakhir hadas sebelum zuhur. Setelah itu tidak ada hadas ana. Kita katakan akhir hadas. Ya, sholat berarti. Sholatnya berarti diulang apa? Zuhur, asar, maghrib. Ya, 3 waktu sholat. Ya, karena itu akhir hadas. Setelahnya tidak ada hadas lagi. Karena setelah hadas, dia muta'ayyin. Pasti dan yakin dia harus wudu sebelum sholat. Iya enggak? Berarti itu yang paling akrab yang dia gunakan air tersebut. Sedangkan bangkai tersebut bisa kita katakan jatuh di sebelum sholat zuhur. Ya, sebelum dia gunakan itu yang tadi habis hadas, berarti kan dia hadasnya apa? Sebelum zuhur. Berarti sebelum zuhur dia harus wudu. Ya, berarti kemungkinan bangkai jatuh di waktu sebelum wudu zuhur itu. Boleh jadi sebelumnya. Tapi kita katakan ini ada 2 waktu, ab'ad dengan aqrab. Maka yang dipakai yang aqrab awqatihi. Maka kita katakan itu yang dia ulang. Ya, itu yang dia ulang. Kenapa akhir hadas? Karena itu yang dia akan wudu untuk sholat berikutnya, ya, akhir hadas. Nah, itu yang apa? Yang dia muta'ayyin atau mutayakkan, yang yakin dia najasa. Kalau yang sebelumnya masykuk, ya, sebelumnya masykuk. Sama seperti sholat zuhur dengan asar tadi itu. Ya, kita mau ulang asar, yakin. Kita mau ulang zuhur, masykuk zuhur ini. Ya, maka apa? Maka diambil yang paling terakhir setelah akhir hadasnya dia. Ada enggak dapat di situ enggak? Ini pemahaman yang benar ini, ya. Ini yang tadi Anda sebutkan. Ya. Iya, itu yang yakin, yang itu yang terakhir dia ini setelah hadas itu. Karena setelah hadas dia pasti pakai air sebelum sholat dia. Tidak mungkin dia sholat tidak pakai air. Ya. Maka dia ngulangi itu tadi. Waktu akhir dia nih. Bisa jadi satu sholat, bisa jadi dua, bisa jadi tiga. Pokoknya patokannya akhir hadas. Ya. Kayak orang Arab itu, jarang dia kencing itu. Kencing dia sekali mungkin dua kali, tiga kali. Kalau kita kan sering kan? Ya, kalau Arab seperti itu. Masyaikh kita, kalau misalkan majelis, ada majelis daurah, dari ba'da fajar, kadang dia kencing cuma sekali. Sampai zuhur itu kencing cuma sekali. Kita berkali-kali. Bocor kerannya kita itu. Kadang Syekh juga pernah dia, kenapa antum Indonesiun? Kullu yawmin taruhun al-hammam. Dia bilang, setiap waktu pergi ke hammam. Ya. Ya. Abu Ali Zahab, ya Abdurrahman ba'da, Abdul Hadi ba'da. Dia ngomong seperti itu Syekhnya. Ganti-gantian aja katanya. Ya. Antum lihat katanya, ana dari setelah apa? Setelah fajar sampai zuhur ini belum ada ana pergi ke WC katanya. Pergi ke WC. Ana minum banyak katanya di dalam kalian. Ya. Di situ mungkin ana bilang mungkin bocor kerannya kami nih. Ya. Beda itu ya. Itu juga muridnya Syekh Albani. Kalau kita perhatikan dia daurah tahan sekali, dia berduduk 4 jaman itu. Dia makan minum itu kapan keluarnya itu? Enggak ada ini. Hah? Tempat penampungannya Masya Allah mereka. Nah. Ya, al-muhim seperti itu. Tapi katanya kalau kita itu di dalam WC jangan lama-lama, ya. Itu Ustaz Aun Rafiq dulu nasihatkan seperti itu. Apalagi syabab, hati-hati lama-lama di WC banyak setannya di situ. Nanti antum jadi setan juga. Jangan lama-lama. Pokoknya selesai aja keluar. Ya, kenapa? Karena itu tempatnya syaitan, ya, tempatnya syaitan. Ya. Makanya di doanya itu minal khubuthi wal khaba'ith, minal khubuth, al khubuth, syaitinul unus syaitin wa rijaluhum. Ya. Yang selanjutnya, paham dah maksudnya yang tadi contoh nomor satu ini, tergambar. Ya, agak sulit sedikit, tapi apa patokannya itu yang yakin itu adalah akhir hadasnya dia, ya, sholat setelah itu yang diulangi, bisa 1, 2, 3 sholat. Ya. Yang kedua, darbu batni hamilin fanfasal al walad hayyan, ada orang dipukulnya perut orang yang hamil. Fanfasal walad, keguguran itu, ya, keluar janinnya hayyan dalam keadaan hidup, ya, wa baqiya zamanan bila alamin, ya, kemudian hidup ini berapa waktu sampai mungkin setengah jam bila alam, tidak ada sakit, anaknya itu betul-betul lahir keluar, ya, tidak ada cacat, tidak ada, ya, tidak ada luka, thumma mata, mati setelah itu, fala dhoman, tidak ada dhoman, ya, tidak ada dhoman, karena sempat hidup, ya, karena sudah sempat hidup, dan akrab awqatihi itu, idhafatul hadith ila akrab awqatihi, ya, dia sudah hidup, ya, posisi hidup itu, tidak ada dhoman setelah itu meninggal, berarti meninggalnya memang karena takdir, ya, li'anna dhahir annau mata bisababin akhar, ya, doman masalah anaknya itu, ya, tapi masalah apa mukul-mukul tadi itu ada kisosnya itu, ya, bukan doman, beda ya. Kalau doman itu namanya doman gurrah, itu ada pembahasan masalah ini tidak mesti apa, tidak mesti, jangan dicontohkan ibu hamil, ya. Contohkan misalkan sapi, ya, sapi hamil, dipukulnya sapi itu sampai keluar janinnya. Kemudian apa? Setelah setengah jam masih hidup janin itu, terus mati. Maka kita katakan tidak ganti. Ya. Tapi kalau misalkan dia tidak sempat, baru keluar satu menit, ya, mati sudah. Maka dia apa? Sebab dipukul tadi itu. Maka dia doman. Salif da'a, nah, idda'al mushtari annahu wujida fi sil'ah. Ini muallif dia contohkan pembahasan-pembahasan seperti ini. Kalau anda lihat, kalau untuk pemula tidak pas dia, karena banyak yang belum melewati pembahasan ini. Ya, kalau misalnya sudah belajar mudah dia, tapi kalau dia ini mestinya dia kasih contoh yang lain. Jadi misalkan antum ada ketemu contoh di kitab fikih, ingat, oh ini contoh ini, kaidah ini, antum masukkan di kitab ini, antum tulis, ya. Jadi suatu saat ketika mau diajarkan ulang, ada contoh banyak. Yang ketiga, idda'al mushtari annahu wujida fi sil'aiban. Ini orang yang beli, dia bilang barangmu ini ada aibnya, cacatnya. Wa anna hudutsahu qabla al-qabd. Dia klaim bahwasanya aibnya ini sebelum saya ambil barang, masih di antum aibnya ini. Nah, itu klaim kan? Wa qal ba'i, ya, penjual pasti bela diri dia. Dia katakan bal hudutsuhu ba'da al-qabd. Ndak. Itu setelah ini. Waktu kita akad tidak ada aib. Ya, berarti ini kan dua qaul yang kontradiksi. Harus kita hukumi. Nah, pakai kaidah ini. Ya. Maka kita katakan al-qaul qaul ba'i, yang diterima adalah ucapan pembeli. Afwan, penjual. Fi kaunil aib hadisan 'indal mushtari. Bahwa aib itu terjadi di ketika dipegang mushtari, pembeli. Lil ittifaq ala wujudil aib, karena kita katakan tadi itu sudah sepakat ittifaq ala wujudil aib. Ya. Adanya aib itu fi dzalikal waqti, pada waktu tersebut, waktu ba'dal qabd. Karena itu mutayakkan, ya, ba'dal qabd mutayakkan. Tapi qabla qabd ragu. Ya, seperti kasus asar zuhur tadi itu. Ya. Wan firadul mushtari bi kaunihi qabla qabd. Sedangkan klaimnya mushtari mengatakan sebelum qabd ini sudah ada aib itu infarada bihi, dia sendiri. Ya. Kalau kita takdirkan dua kemungkinan itu, qabla qabd ba'dal qabd. Ya, kalau kita katakan qabla qabd, ya, qabla qabd dia sudah ada aibnya. Maka apa? Qabla qabd kena, ba'da qabd kena. Ya. Kalau kita katakan qabla qabd, ya. Kalau kita katakan ba'da qabd, ya, itu berarti gimana? Berarti dia tidak ada aib pada waktu qoblal qabd, ya, tidak ada aib qoblal qabd. Adanya aib cuman ba'dal qabd saja. Jadi dua kemungkinan itu ba'dal qabd ada aib, ya. Dua kemungkinan itu ba'dal qabd ada aib. Ya. Paham ya? Wajahnya antum bingung. No. Ini ya, dia qabla al-qabd, ya, ini ba'da al-qabd. Ya, ini bai' mengatakan ini ada cacat. Ya, cacatnya ini sebelum saya ambil barang, qabla al-qabd, ya. Kita katakan bahwasanya antum ngomong seperti itu menurutnya antum, ya. Enggak, ini setelah qabd antum baru ada cacat ini. Nah, maka kita lihat kemungkinan dua ini. Bisa kemungkinan dari sini sudah ada cacat. Ya, kalau dari sini sudah ada cacat, ya, ini ada cacat juga berarti. Kalau dari sini ada cacat, berarti ini tidak ada cacat. Berarti ini dua kemungkinan ini ada cacat. Ba'dal qabd dua kemungkinannya ada cacat. Ya. Kalau yang ini masykuk pada satu kondisi. Yaitu kalau kondisinya ba'dal qabd sudah baru ada cacatnya. Berarti sebelum itu masykuk, ya. Itu maksudnya. Ya. Maka kita katakan bahwasanya itu yang dia muttafaq. Berarti qaul bai'. Ada kaidah yang sebelumnya kaidah apa itu yang? Ya. Al-amin ya, al-amin yuqbal qawlu fi rat wal itlaf illa al-murtahin wal musta'jir. Ya. Itu fil aib pada masalah ijaratul ain la ijaratul dhimmah la ijaratul amal bukan ijarah amal al asl idafatul hadith ila aqrab awqatihi qala nazim rahimahullah taala wa ma ala khulfil qiyas thabata alayhi la yuqisu man tathabbata. Ini masalah al-qiyas. Kita baca satu ini. Al-Qa'idah Hadiyah Al-Ishrun Wal-Ishrun. Kaidah yang ke-21. Ma kana ala khilafil asli la yuqas alaihi. Yang dia menyelisih hukum asal tidak dikiaskan. Ya, tidak dikiaskan. Seperti pembahasan rukhsah. Rukhsah itu semuanya khilaful asl. Ya, kemarin kan kita sudah sebutkan rukhsah itu menyelisih hukum asal. Hukum asalnya berdiri, duduk itu rukhsah, itu khilaful asl, ya, hukum thabit yang dia khaliful asl, menyelisih hukum asal. Ya. Ma'na qaidah taqaddama anna rukhsah tathbutu ala khilafil asl. Atau ana contohkan dulu. Kalau kita apa? Kalau kita hujan itu berarti kita boleh jamak taqdim. Dalam madhab boleh jamak takdim hanya di masjid. Kenapa? Karena waradal hadithu atau waradal nasu fil masjid la fi ghairihi. Ya, di hadis cuman apa? Cuman ada disebutkan jamak matar Nabi SAW di masjid. Di masjid Nabi, bukan di selain masjid. Maka kita katakan apa? Hukum asalnya tidak ada jamak itu pada apa? Kecuali pada posisi safar, ya, pada posisi safar dengan apa? Marid, ya. Posisi marid enggak. Itu Imam Nawawi, ya. Ya, posisi safar dia kalau mau jamak. Tapi kalau dia matar, diperbolehkan. Ya. Diperbolehkan ketika ada matar. Tetapi hanya boleh jamak takdim. Dan hanya boleh di masjid. Berjamaah di masjid. Kalau dia di masjid tidak berjamaah. Atau dia berjamaah tapi tidak di masjid. Atau dia jamak takhir. Itu semuanya tidak boleh. Kenapa? Karena ini adalah rukhsah. Rukhsah itu khilaful asl. Hukum asalnya apa? Kita harus sholat pada waktu masing-masing. Maka mau sholat dengan jamak itu mukhalafatul asl. Maka hukum yang seperti ini tidak boleh dikiaskan. Contoh, kita mau kiaskan. Berarti boleh kita jamak takdim di rumah. Kiasan ala jawazihi fil masjid. Tidak boleh. Kita mau jamak takdim di rumah. Di asrama. Dikiaskan bolehnya kita jamak takdim di masjid. Ya, kita katakan tidak boleh. Kenapa? Karena ini apa? Hukum yang dia khilaful asl. Menyelisih asal, yaitu rukhsah. Anda lihat si Nasrullah. Mana Nasrullah? Hah? Pulang. Anda juga ikut kajian juga. Nah, jadi itu maksud dari kaidah. Tergambar enggak? Ya, kaidahnya itu. Ma'nal qaidah taqaddama anna rukhsah tathbutu ala khilafil asl. Maka kita katakan sudah berlalu. Rukhsah itu tetap hukumnya ala khilafil asl, yang dia menyelisih hukum asal, di dalil, karena ada dalil ya. Tidak boleh kita menyebutkan rukhsah kecuali dengan dalil nas ya. Rukhsah itu dengan nas, tidak dengan qiyas. Wa fiha taysirun minallahi ta'ala 'alal 'ibad, dan dalamnya itu ada kemudahan dari Allah terhadap hamba. Wal asl adamuha, hukum asalnya rukhsah itu tidak ada ya. Walamma kana al amru kadzalika fa innahu la yatawassa'u fiha, karena hukum asalnya tidak ada dan itu adalah keringanan dari Allah yang menyelisih hukum asal, maka tidak boleh kita meluas dalam masalah rukhsah. Wala yutajawaz biha mawdi'uha, dan tidak boleh kita melampaui batasnya dari tempatnya. Alladzi waradat fihi, yang nas datang padanya ya. Nas datangnya pada jamak takdim di masjid, tidak boleh kita melewati itu, tidak boleh kita di rumah, tidak boleh di selain masjid. Khasatan idza kanat illatur rukhsati ghaira ma'qulatil ma'na, terlebih kalau illah rukhsah, alasan atau sebab adanya rukhsah itu sesuatu yang tidak bisa dinalar ya, tidak bisa dipahami maknanya ya. Tidak bisa dipahami maknanya. Contohnya, kenapa dibolehkan ya, kenapa dibolehkan jamak takdim, tidak dibolehkan jamak takhir, posisi matar. Itu mungkin itu tergambar. Kenapa di masjid saja, tidak dibolehkan di rumah ya, nggak tahu kita alasannya kenapa ya. Alasannya kalau kita katakan kenapa dia jamak takdim boleh, jamak takhir ya tidak boleh, karena apa? Karena kalau jamak takhir mau bagaimana dia ya, hujan turun maghrib, berarti udah nggak usah sholat dulu, kita jamak takhir aja, lain waktu sholat sekarang ya. Itu apa? Ma'qul, bisa difahami kenapa jamak takdim tidak jamak takhir. Tapi kalau di masjid, kenapa harus di masjid? Kenapa tidak boleh di rumah? Ya, bukankah kita katakan sholat di masjid itu hukumnya sunnah, tidak wajib? Ya, kita katakan apa? Sunnah. Hukum sholat di masjid sunnah. Hukum fard kifayah itu pada jamaahnya, berjamaahnya fard kifayah. Nah, itu kita tidak tahu. Ya, maka itu. Itu ya, kalau pendekatannya ghair ma'qulatil ma'na. Tapi Anda tahu kalau dalam mazhab Syafi'i boleh jadi ada alasan mereka kenapa dia membolehkan hanya di masjid saja. Ini disebutkan di mana? Ta'liq itu. Ikhtalafa qaul Syafi'i fi itsbat ar-rukhs fil qiyas. Qala ar-Razi fil mahsul madhhab Syafi'i rahimahullah anna yajuz itsbat taqdirat wal kafarat wal hudud war rukhas bil qiyas. Ya, ada mengatakan boleh dikiaskan, itu perkataan ar-Razi dalam kitab al mahsul ya. Karena apa? Karena ulama Syafi'iyah berselisih memahami perkataan Imam Syafi'i itu sendiri, boleh kias pada rukhsah atau tidak. Yang pertama mengatakan boleh. Qala Zarkasyi fil bahril muhit mas'alatun. Qala fil mahsul madhab Syafi'i jawaz qiyas fil rukhas. Ini sama dengan pendapat pertama membolehkan. Wa huwa zahir kalam Ibni As-Sam'ani. Wa laysa kadzalika. Ya, ini dijawab oleh Az-Zarkasyi, tidak demikian. Ya, faqad nassa Syafi'i fil Buwaiti. Imam Syafi'i menaskan dari riwayat Al-Buwaiti, muridnya terbaik di Mesir. Alam tina'il qiyas. Akan tidak bolehnya qiyas. Berarti ini pendapat kedua, tidak boleh qiyas pada rukhsah. Ya. Qala fi awalihi la yata'adda birukhsah mawdi'aha, ya tidak boleh kita melampaui batas yang sudah ditentukan, ya tidak boleh melampauinya dalam masalah rukhsah. Fa yahtamil anna li Syafi'i qawlain fil mas'alah, maka ada ihtimal Imam Asy-Syafi'i punya dua pendapat dalam masalah ini. Pendapat pertama boleh dikiaskan, pendapat kedua tidak boleh dikiaskan. Wa yahtamil annahu yufassal, ada juga kemungkinan diperinci. Fayumna'ul qiyas haitsu la yadhhar lirukhsah ma'na, perinciannya bagaimana? Perinciannya itu tidak boleh qiyas kalau illahnya tidak ma'qulatul ma'na, tidak nampak maknanya itu, sebab alasan dia diberikan rukhsah. Kenapa? Ya. Seperti kita katakan, orang dia boleh jamak atau rukhsah tidak puasa ketika safar, karena apa? Sebabnya safar. Safar itu madhinnah lil masyakkah. Ya, itu nampak maknanya. Tetapi apa? Kalau dalam perkara-perkara yang tidak nampak, tidak boleh dikiaskan. Wajizu haitsu yadhhar ma'na yuqas 'alai yuqasu bihi. Kalau dia nampak maknanya, maka dikiaskan. Ya, ini antum dah paham dah masalah ini ya. Ini anak cuma membaca. Wa hadha ma asyara ilaihi al-'allamah Abu Bakar al-Husni fi qawa'idihi haitsu qala maqtata'a 'ala al-usul al-mumayyizati walakinahu ma'qul ma'na fa akthar ashabina 'ala jawaz al-qiyas 'alaihi. Ya. Dia membagi dalam masalah kalau dia nampak maknanya boleh kias. Al-muhim, masalah kias itu masalah paling sulit di bab ilmu usul fikih. Usul fikih. Jadi sedikit yang bisa itu. Ya. Jangankan di Indonesia, di masyayikh saja yang bisa kias itu hitungan jari. Baik, kita masuk ke dalil kaidah. Dalil kaidah. Yang penting kaidah ini tergambar. Maka ala khilafil asal la yuqasu alaihi. Ya. Jadi jangan sampai antum nanti apa ditanya orang ketika selesai mondok, boleh enggak kita mau ini jamaah takdim? Kita masih di mes ini. Oh, boleh, insyaallah boleh. Ya. Di masjid aja boleh, apalagi di mes. Ya, yang jauh dari masjid. Kita katakan tidak boleh kias dalam masalah yang mukhalafatu mil asl, menyelisih hukum asal. Dalil qaidah, dalil hadil qaidah al-istishab. Ya, dalil qaidah ini adalah al-istishab. Jadi dalil itu ada dua, dalil muttafaq, dalil mukhtalaf. Ya. Dalil muttafaq yang empat itu, al-kitab wa sunnah wal qiyas wal ijma'. Itu muttafaq. Bainal madhahib al-arba'ah. Kemudian apa? Dalil mukhtalaf. Di antara dalil mukhtalaf itu adalah disebutkan ada sekitar 15, ya, 15 dalil yang diperselisihkan. Ada yang menyebutkan lebih, ada yang menyebutkan kurang dari itu. Tetapi apa? Syafi'iyah memegang dalil yang disebutkan al-istishab, ya. Istishab itu di antara dalilnya Syafi'iyah. Istishab itu kemarin ya, hukum asalnya seperti ini, istishabul hal. Kita pegang hukum yang sudah tetap sampai ada dalil yang memalingkan dari hukum yang tetap ini. Ya. Wa wajhu dzalika, bagaimana maksudnya ini? Anna rukhas khilaful asl. Rukhsah itu menyelisih hukum asal, ya. Hukum asalnya kita salat di waktunya atau di luar waktunya, hukum asalnya. Hah? Lianafi. Hukum asalnya apa? Salat tepat waktu, pada waktu masing-masing, ya. Zuhur di zuhur, asar di asar, maghrib di maghrib, isya di isya. Tetapi kita katakan apa? Boleh kita jamak pada kondisi rukhsah, yaitu ketika safar, misal. Pada kondisi jamak takdim ketika nuzul matar. Yaitu khilaful asal berarti kan menyelisih hukum asal. Maka famalam tarid fihi rukhsatu yustashab fihi hukmul asl. Sesuatu yang dia tidak ada rukhsah, maka kita katakan maka berpegang dengan hukum asal, ya. Maka dia pegang hukum asal, tidak boleh dikiaskan, ya. Bikhilafi ma warad fihi rukhsah, berbeda dengan kalau dia itu ada rukhsah disebutkan di hadis di rukhsah boleh kita jamak ketika safar. Taib, ana ndak safar ini, ana ada keperluan. Ana lebih sibuk dibandingkan musafir. Orang yang safar, boleh dia jamak antara zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Kita katakan apa? Dia dibolehkan karena ada sebab safar. Kenapa? Karena bisa jadi di masyakoh kalau sholat pada waktu masing-masing. Ketinggalan kereta lah, dia urusannya belum selesai dan seterusnya. Dia katakan, taib, ana juga apa? Ana juga sibuk dengan urusan ana. Ana ini pekerja bangunan. Ya, ana ini di rumah sakit. Ana ini penjaga apa misalkan? Penjaga baby sister, ana dan seterusnya. Ana lebih sibuk, tapi ana enggak safar. Boleh tidak kita katakan kalau gitu antum juga sibuk, ada keringanan boleh antum jamak sholat. Kita katakan la rukhsah, ya, tidak ada rukhsah, tidak ada qiyas pada posisi rukhsah, karena rukhsah itu khilaful asl, wal aslu adamu rukhsah, ya, dan hukum asal tidak ada rukhsah, maka yustashab al hukum, ya, maka kita pegang hukum asal tidak ada rukhsah, ya, meskipun dia sibuk kita katakan tidak ada rukhsah untuk jamak salat. Itu madhab Syafi'i, ya, itu madhab Syafi'i, ya. Berbeda kalau dia ada dalilnya, ada rukhsah, ya, seperti safar, seperti jamak takdim mator, maka dia apa itu hukum dalilnya, dalil kaidah ini min tatbiqatil qaidah. Cuman ya, hanya ya, perhatikan ini, itu madhab Syafi'i, ya, seperti itu. Jadi kalau ada orang yang dia kerja seperti sekarang, ya, yang kemarin ditanyakan itu, dia bilang saya ini Ustaz pakai APD, ya, APD, ya, alat pelindung diri itu tidak bisa dilepas kecuali setelah 8 jam. Bagaimana saya wudu, bagaimana saya ini, ya, boleh tidak saya jamak, ya, nah kita katakan boleh antum jamak, ya, boleh antum jamak, ya, karena itu ada madhab lain selain madhab Syafi'i. Kalau madhab Syafi'i tidak boleh dia jamak, madhab Syafi'i tidak boleh dia menjamak sholat kondisi seperti itu sekalipun, ya. Kalau masih memungkinkan dia sholat pada waktu masing-masing, dia sholat pada waktu masing-masing. Madhab Syafi'i, kalau orang seperti itu dia pakai APD, anak itu pakai wudu, pakai setelah itu 8 jam ke depan baru boleh dibuka. Anak buang angin, anak apa ini misalkan, ya, anak tidur, itu kan batal wudu anak. Lah anak mau wudu gimana? Nggak bisa lepas ini. Mau tayamum nggak bisa lepas. Maka kita katakan madhab Syafi'i sholat dalam keadaan seperti itu. Sholat zuhur dulu, ya, habis itu asar masuk, sholat di asar. Anak nggak bisa wudu, buat sholat kayak gitu. Ya, sholat seperti itu, itu disebut juga faqidut tahurain. Sholat dalam kondisi lihurmatil waqti, dalam rangka apa? Mengagungkan waktu, ya. Mengagungkan waktu. Tapi wajib qada alal mu'tamad. Wajib dia qada salat asar alal mu'tamad, berdasarkan pendapat yang mu'tamad, dipegang Syafi'iyah. Itu pendapat mu'tamad Syafi'iyah. Tapi pendapatnya Imam Al-Muzani yang itu diikuti oleh Al-Imam An-Nawawi, salat asarnya sah dia. Karena dia tidak bisa salat kecuali dalam kondisi seperti itu. Ya, kullu salatin uddiyat fi waqtiha, ya, ma'a ayyi halatin kanat. Semua salat yang dilakukan pada waktunya dalam kondisi bagaimanapun yang dia apa? Tidak mungkin kecuali itu, maka dia sahihah, ya, la qada 'alaih. Sahih, tidak ada qada baginya. Itu pendapatnya Imam Al-Muzani. Dan ini yang dia apa? Biasanya difatwakan para masyayikh kami kalau posisi kondisi seperti yang tadi ini, orang-orang medis, tim medis. Nah, jadi kita dalam masalah fatwa itu enggak bisa kita hanya tahu mu'tamad madhab, enggak bisa. Kita harus tahu dulu qol madhab lain atau qol di madhab Syafi'i yang kedua, ada tidak. Ya, terkadang apa? Terkadang dinukilkan pendapat madhab yang lain atau terkadang dinukilkan pendapat qol yang kedua. Tetapi dalam masalah fatwa itu, dalam masalah menukil hukum, mereka menyebutkan lebih afdol kita menukil madhab lain dari kalangan mujtahidin dibandingkan qol kedua dalam madhab, ya, dibandingkan menukil qol kedua yang dhaif dalam madhab. Kenapa? Karena dia mengikuti qol mujtahidin yang mu'tabar, yang mu'tamad, ya, berbeda dengan menukil qol yang kedua dari madhab, itu qol dhaif, ya, meskipun itu qol mujtahid, tapi qol dhaif di madhab. Nah, dalil qaidah sudah, min tatbiqatil qaidah, penerapannya la fil iktisar ala fil mashi ala asfal khuf qiyasan al iktifa bi mashi ba'di ala al madhab. Tidak cukup kita itu cuman mencukupkan diri pada mashul khuf dengan asfalnya saja, bagian bawah dia basuh, enggak bisa dikiaskan, kan bagian atas juga boleh, maka bagian bawah juga boleh, lebih kotor enggak boleh kias, karena mashul khufain itu khilaful asl. Ya, hukum asalnya harus dia basuh termasuk kaki. Tidak boleh basuh selain kaki, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, famsahu biwujuhikum wa arjulakum atau arjulikum? Arjulakum, ya, itu ataf kepada apa? Ghasal yadain, ya. Ghasal yadain. 6 itu atafnya dia tertibnya dipisah dengan masah ar-ras. Itu liwujub at-tartib, ya, kata Imam Asy-Syafi'i, liwujub at-tartib. Maka kita katakan tidak boleh dikiaskan. Kenapa? Karena itu khilaful asl, ya. Li'annahu lam yathbut al-iqtisar alaihi, karena tidak ada dalil, ya, lam yathbut al-iqtisar alaihi, tidak ada dalil akan bolehnya mencukupkan diri dengan membasuh bagian bawah khuf. Tidak ada dalilnya. Bagian atas ada, ya, itu namanya rukhsah. Kita menetapkan rukhsah tidak boleh kecuali dengan nas, dengan dalil. Ya, bagian bawah tidak ada, maka tidak ada qiyas. Bi khilafil iktifa bi mashi ba'di a'la, berbeda dengan mencukupkan mashul khuffain pada bagian atasnya. Ba'd, ya, tidak mesti semua. Ba'd, ya. Dengan tiga seperti ini renggang bagian. Ya. Dan tidak diulang, tidak disunahkan diulang. Kan kalau masuk kita ghusl rijlain disunahkan berapa? 3 kali. Ya, masuk khufain 3 kali juga, kan? Enggak dikiaskan. Makruh dia kalau 2 kali, 3 kali lebih makruh lagi. Ya. 3 kali lebih makruh lagi. Nah, itu pembahasan masuk juga dalil ini. Ya. Kita kiaskan enggak 3 kali dengan kias wudu? Enggak. Ya, kias itu tidak boleh. Karena apa? Karena dalil waroda marrotan wahidah. Karena di nas itu cuman sekali. Ya. Fayaqtasar alaihi wukufan ala mahalli rukhsah. Maka kita cukupkan pada bagian atas tadi wukufan ala mahalli rukhsah. Ya, kita berpatokan atau berhenti pada tempatnya rukhsah saja, tidak melampauinya. Yang kedua, masafatul qasar marhalatan. Ya, nanti kita baca ini. Subhanakallahumma wa bihamdika, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.